نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Usai kita membahas tentang permasalahan mahar, diakhiri dengan hadisnya Nam Aisyah tentang kisahnya, kisah pernikahan Nabi SAW dengan seorang wanita dari Bani Kindah, Al-Kindiyah, Nabarakallahu Fikum, yang Khalid Ibn Muqaddam mengatakan namanya Amrah, ada yang mengatakan namanya Asma, ada yang mengatakan namanya Umaymah, Nabarakallahu Fikum, Khalid Ibn Muqaddam, Nabarakallahu Fikum. Dan itu merupakan hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhajjar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam bab As-Sadaqah Mahar. Ya khalifidun rahmah rahmahkum syain barakulah fikum. Masih dalam kitab nikah. Dan kita masuk pada bab baru. Bab tentang walimatul ursyi. Ikhwalifidun rahmah rahmahkumu jami'an wa barakallahu fikum. Ya, sehingga termasuk bagian daripada pernikahan. Ya, di samping ada dua mempelai. Kemudian, alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian, yang terkait masalah ini, ada beberapa pembahasan. Ya, kriteria seorang suami atau istri yang baik. Terus kemudian cacat-cacat yang diperkenankan untuk fasakh nikah. Alhamdulillah sudah barakallahu fikum. Kemudian wali sudah qolibillah mengucapkan barakallahu fikum. Itu pembahasan tentang mahar. Maka pembahasan berikutnya masih dalam bab pernikahan dalam kitab nikah adalah al-i'lan. Mengumumkan. Dan di antara bentuk i'lan adalah mengadakan walimah. Ya, ikhwanifiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Insyaallah hari ini, kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan ini. Tapi sebelum kita barakallahu fikum bahas pembahasan kita baca dulu hadis sebelumnya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tentang Amrah bintu Jun. Naam warakallahu fikum. Monggo yang hafal silakan baca. Qala al-muallif rahimahullah babun walimatul ursy. Bab walimatul ursy. Walimah itu sebuah kata yang berasal dari lafaz walamayalim. Aslu makna, asal maknanya adalah jamaah. Jamaah. Dijam'in lijam ibaina az-zawjain, dikarenakan dengannya namarakallahu fikum kedua istri berkumpul. Ya qali fitnah maramakum syan barakallahu fikum. Ya qali fitnah makum, demikian dikatakan oleh Al-Azhari namarakallahu fikum. Kata beliau, mustaqqun minal walam minal walmi namarakallahu bahwa al-jam'u ijtima'i zawjaini qala al-Azhari, dikatakan oleh al-Azhari. Khalifatullah makmum. Qala Sa'lab, berkata Sa'lab, al-walimah ismun li tu'amil ursi khasatan la yaqu ala ghairihi. Walimah itu istilah untuk makanan yang dibuat saat pesta pernikahan. Ya. Bukan untuk yang lainnya. Khalifatna kemudian barakallahu. Sehingga nah sekarang ikhwan rahimakumullah ya banyak walaim, walima-walima. Yang mereka istilahkan dengan walima seperti walimatul hitan, ya. Walima namarakallahu fikum, ya. Naqi'ah. Tahu naqi'ah ya? Ya habis safar kemudian bikin pesta namanya walimatun naqiyah. Kenapa habis safar? Biasanya apa? Kalau dulu orang habis safar itu kan nawarakallahu fikum berdebu. Naqun itu kan debu ya? Nawarakallahu berdebu. Ya. Yeah. Rambutnya acak-acakan kan itu ya. Qul fitna kujja barakallahu fikum. Ya, yeah, disilakan dengan walimatun naqiyah. Ya, khalifatna mukmujan barakallahu. Ya. Adapun secara mutlak ifanitnu yang namanya walimah itu secara bahasa enam dikhususkan untuk walimatul urs. Makanan yang dibikin dalam pesta pernikahan. Khalifatna mukmujan barakallahu. Nah. Ikhwani fi din rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. والعرش بضم العين وسكون الراء والزفاف أو التزويج pernikahan. Jadi walimatul ursi berarti makanan dalam pesta pernikahan. Gitu ya. Jam'u a'ras. Jamaknya adalah al-a'ras. Ya khalifat namun barakallahu. Wal arus pakai sin biasa ya, bi fathil ain wal arus bi fathil ain al mar'atu matamat fi ursiha kadzalika ar rajul. Arus itu pengantin wanita yang nam berada pada apa? Pada pestanya. Demikian pula laki-laki ya. Pengantin. Arus itu pengantin. Amarakallahu. Khalifatna rahimahullah wa rahmatullah. Watusamma arusah matamat fi ursiha. Ya. Diistilahkan dengan arusah. Nam. Selama mereka masih dalam ya, pestanya tadi, pesta pernikahan tadi. Khalifatun rahmalah rahmukum syaikh barakallahu fiik. Nah. Khalifatun rahmalah rahmukum wa. Dikatakan oleh Al-Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh i'lanun nikah bidduf i'lanun nikah bidduf sunnatun. Ini kita hanya menukil ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pembahasan permasalahan ini di hari-hari ini agak riskan ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum musik. Ikhwari fitnah hukum setelah pernyataan ya, dai kondang tanah air, ya, yang menyatakan amarakallahu fikum tentang hukum musik yang menimbulkan apa reaksi. Tapi kita harus bijak dalam bab ini sesuai dengan apa yang dia ajarkan oleh syariat. Ya, ikhwati fillah barakallahu. Nah, dan kita harus katakan ya sebagaimana ilmu yang kita tahu kan itu. Ikhwati fillah makmumsyan dengan hikmah, dengan baik. Nah, ikhwati fillah makmum secara ilmiah. Kata Syekh Muhammad bin Bulaim al-Syekh, i'lan nikah biduf sunnatun. Mengumumkan pernikahan dengan menggunakan duf. Menabuh. Nah, warqad duf, rebana. Itu termasuk perkara yang sunnah, kata beliau. Wa fi maslahatun la takhfa. Padanya ada kemaslahatan yang tidak samar lagi. Fa huwa masyru'un li idharin nikah. Dan ini perkara yang disyariatkan dalam menampakkan pernikahan. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam 10 salam. Dallatil ahadithu ala masru'iyatil i'lan lin nikah. Hadis yang begitu banyak menunjukkan akan disyariatkan untuk memberikan i'lan dalam pernikahan, untuk pernikahan. Wal amri bidar bil gharbal. Gharbal itu semacam alat musik ya tadi, na'amarakallahu fikum, duf. Wal ahadith fi wasi'atun lakin bisyart. Ya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan permasalahan itu, sifatnya longgar. Akan tapi na'amarakallahu fikum dipersyaratkan Allah yashabahu muharramun. Allah yashabahu muharramun. Minat taghanni bi sautin rahimin min imra'atin ajnabiyatin. Nah, kira-kira bisa apa enggak nawar seperti ini. Ikhwali fitnah barakallahu fikum. Jadi ya, terkait dengan alat musik, ikhwali fitnah Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya secara global ya menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari jalan Hisham bin Ammar, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala secara muallaq, di mana Rasulullah SAW mengatakan satakunu min ummati aqwam, akan muncul dari kalangan umatku satu kaum yastahilluna al-hirra, yang mereka akan menghalalkan yang namanya hir. Hir itu perzinaan. Wal harira, juga menghalalkan sutra. Wal khamra, menghalalkan khamr. Wal ma'azif, dan alat musik. Khalifatun rahmakumullah, dari hadis ini amarakallahu fikum menggambarkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara ini kelak di akhir zaman akan dihalalkan oleh sebagian dari kaum muslimin. Padahal perkara-perkara tersebut, baik itu yang namanya zina atau harir, sutra atau homer, demikian pula musik, bukan perkara yang diharamkan di dalam syariat. Khalifatnya kemudian para kalafikum. Di situ kan al-ma'azif itu mencakup semua alat musik, entah gitarnya, entah na'amorokloh organnya, entah pianonya, entah drumnya, na'amorokloh fikum. Ya. Entah kecapinya, na'amorokloh fikum, semuanya. Ya. Diistilahkan na'amorokloh fikum oleh para alatul malahi. para ulama, alat yang melalaikan amara kelafikum. Khalifat rahmah rahmah kumisya'il para kelafikum. Maka itu haram bihadal hadis. Khalifat rahmah kumisya'il para kelafikum. Nah, dikecualikan, ngeduh. Dalam acara-acara tertentu, amara kelafikum, dengan tanpa diiringi perkara-perkara yang diharamkan. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fiikum. Sekedar tabadu sunah barakallahu fiikum. Kalau diiringi dengan aghani, nah barakallahu fiikum, maka tidak pada sampai pada tingkat barakallahu fiikum padanya ada unsur yang diharamkan seperti barakallahu fiikum suaranya wanita senabi. Khalifat dan pemujian para khalifat. Jadi harus dibedakan terkait dengan nyanyiannya dan siapa yang menyanyi. Kalau al-aghani, nyanyian itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, itu ada dua macam nyanyiannya, bentuknya nyanyi. Nah, warakallahu. Ikhwalifidun rahmukum insya'in warakallahu. Enam. Yang pertama, mastamala ala hikamin. Nyanyian yang mengandung, yang berisikan tentang hikmah-hikmah, ucapan-ucapan hikmah. Kayak na'am warakallahu fikum. Siir-siir, yang berisikan nasihat-nasihat. Nah, wal mawaid, nyanyian yang padanya ada unsur nasihat-nasihat. Na warakallahu fikum. Wal hamas, nyanyian yang menggugah semangat. Nih, kan ada na warakallahu fikum. Ikhwari fitnah mukum syail barakallahu fikum. Wa nasaih, dan isinya nasihat-nasihat. Wa nahwiha, dzalika fa huwa jaizun, kata beliau. Ini saya sekedar mengulangkan sesuai dengan amara qaf. Naam, khalifat rahmanakum. Sehingga naam nasyid apa syair-syair yang dibacakan, entah rojasnya, entah yang lainnya, amara qafikum, dari bentuk-bentuk syair. Ya khalifatlah makmum, selama padanya ada unsur-unsur ini dan tidak ada unsur yang apa? Yang melalaikan, yang padanya ada unsur dosa atau maksiat, mengajak pada perkara fahisyah. Ila akhirin amarakallahu fikum, maka hukum asalnya tidak masalah. Boleh-boleh saja, kata beliau. Khalifatlah makmum. Saya ulangi lagi, nama yang pertama, mastama ala hikamin wa mawa'idho wa hamasin wa nasaiha wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu fa huwa jaizun, kata beliau. Yang kedua, amara kalafikum ma fihi syai'un muharram wa yastamilu ala sauti mismar, mengandung suara seruling. Wa ma asfa dzalik fa huwa haramun, maka ini haram. Ini terkait dengan nyanyian amara kalafikum. Sehingga beda amara kalafikum dengan penyanyinya. Beda dengan penyanyinya. Ya khalifitlah maramakumujain amara kalafikum. Kalau penyanyinya adalah seorang artis, wanita, yang secara amara kalafikum zatnya, suara mereka adalah aurat. Yang tentunya yang khalifat dan rahmah rahmahumullah, hatta yang dibaca adalah syair. Bukan syairnya ya, tapi suaranya. Suaranya tersebut, apalagi yang dengarkan adalah para pemuda-pemuda. Sekedar mendengarkan saja, bayang-bayang ini seperti apa ya wajahnya ya. Seperti apa ya, nawarakallahu, cantik kayaknya ya, nawarakallahu. Repot nanti, khalifat dan rahmahumullah. Apalagi sampai barakallahu fikum disertai dengan hal-hal yang haram lainnya, ya, seperti raqs adanya, ya, joget-joget, ya. Lebih-lebih kali pernah makmumah nyanyiannya yang berisikan seruan-seruan kepada fahisyah. Ya wadih na'am warakallahu fikum, gak boleh. Naam. Kali pernah makmumah warakallahu fikum. Lebih menghinakan lagi yang dinyanyikan adalah sholawat misalnya. Tapi disertai dengan ya. Dandut kopo. Na'am warakallahu fikum. Ya sudah seperti itu na'am warakallahu fikum. Ada joget-jogetnya lagi. Ya kari fitnah makmum penghinaan. Nawarakallahu. Ya kari fitin rahimahullah wa rahmakum jami'an wa barakallahu. Sehingga hukum asalnya musik haram kecuali dikecualikan dalam syariat seperti duf. Itu dilakukan pada acara tertentu seperti walimah. Kemudian id. Ya. Nawarakallahu. Maka enggak apa-apa. Tapi yang ditabu adalah duf, bukan yang lainnya. Karena hukum asalnya musik semuanya haram kecuali yang dihalalkan, yang diperkenankan. Ya kali fitnah marhamakum. Ini terkait dengan walimah. Jadi disyariatkannya al-i'lan fin nikah. Iya. Bittikhadil walimah disyariatkan amarakallahu fikum mengumumkan pernikahan dengan membuat walimah. Walimah itu nama istilah untuk makanan yang dibikin dalam pesta pernikahan. Dan diperkenankan amarakallahu fikum dalam pesta pernikahan ditabuh duf rebana. Ya kari fitnah makmumja'in barakallahu fikum. Naam. Kari fitin rahmah makmumja'in barakallahu fikum. Kemudian, di dalam bab ini, mu'alif menyebutkan beberapa hadis. Di antara hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah hadisnya Anas bin Malik. Qala mu'alif. Rahimahullah. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Berkata Anas bin Malik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Kunyanya Abu Hamzah. Beliau adalah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam. Pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang sengaja diserahkan oleh ibunya. Agar membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Di usianya masih belia. Masih anak-anak. Yang itu Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan Unais. Nawarakul Unais, Anas kecil. Ya, nawarakul. Ditinggal di apa Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau masih usianya 17 tahun. Berarti na'amarakallahu fikum, 10 tahun beliau bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, sejak usia 7 tahun, beliau sudah bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai dikira oleh sebagian sahabat, bahwasanya beliau itu adalah keluarganya Nabi SAW. Saking seringnya keluar masuk, ya, menemui Rasulullah SAW. Dan itu merupakan kemuliaan tersendiri bagi beliau yang bisa secara dekat dan sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka enggak diragukan lagi beliau termasuk na'amarakallahu fikum al-muktsirin. Ya, sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Anas bin Malik. Kata beliau, "Annan Nabiyya alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ra'a ala Abdurrahman ibni Auf athara sufrin. Beliau melihat pada diri Abdurrahman bin Auf bekas-bekas ya warna bekas-bekas gitu ya. Ada yang bercak-bercak warna apa? Warna kuning. Haribidnakum jen paraklav. Disebutkan riwayat, dalam riwayat yang lain. Bahwa bekas-bekas warna kuning itu adalah minyak wangi za'farun. Za'farun itu na'barakallahu fikum. Minyak wangi yang punya warna yang pekat. Yang dianjurkan bagi laki-laki kalau pakai minyak wangi yang baunya punya jreng tapi warnanya enggak kentara kan ya. Tapi untuk wanita amrokhlab baunya jangan menyengat tapi warnanya. Itu kalau wanita. Ya. Kalau fitnah kemudian farakhlab. Karena kalau wanita menyengat ya. Terus kemudian dia keluar ya dan dicium ya. Dicium amrokhlab fikum baunya tersebut oleh orang lain. Maka itu amrokhlab fikum diistilahkan dengan ya, na'barakallahu fikum zania. Ya qalifik nahmukum mujain barakallahu fikum. Seperti orang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang ini na'barakallahu fikum ya, wanita-wanita kaum muslimin banyak terfitnah dengan hal ini. Qalifik nahmukum. Mereka pilih warna yang bau yang sangat menyengat sampai jangankan 1 meter, 10 meter itu lah. Ya, tercium. Iya, baunya mereka. Ya, kalau fitnah hukum terkait masalah amam minyak wangi untuk laki-laki baunya yang menyengat, ya. Tapi warnanya enggak berubah. Tapi di sini kalau fitnah hukum syai'an barakum ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kok bisa seperti ini? Ya. Asarnya. Asar dari za'faron kok ada pada antum? Ternyata na'barakallahu fikum setelah diceritakan, beliau ini na'barakallahu fikum. Ya. Habis apa selesai menikah kan gitu ya kali fitnah makmumcain barakallahu dengan suara awal itu bisa jadi nama barakallahu warna tersebut ya warna tersebut ya terkena dari nam minyak wanginya istrinya sehingga nempel ke dia nama wailah kali fitnah makmumcain barakallahu fikum yang semacam itu akhirnya menimbulkan tanda tanya kepada dari diri Rasulullah SAW sehingga ditanyakan ini apa ini barakallahu fikum ini ya qali fitnah makmumcain barakallahu fikum makanya mualif di sini barakallahu fikum membikin mengambil satu faedah ya qali fitnah makmum dari hadis ini bahwasanya untuk laki-laki ya untuk laki-laki barakallahu fikum itu dimakruhkan menggunakan minyak wangi yang berwarna pekat. Ya, dimakruhkan. Kenapa ya kalau tanda makmumu? Karena menimbulkan tanya apa tanda tanya dari Rasulullah SAW. Ini ada apa ini barakallahu fikum? Setelah dijelaskan habis menikah ya bisa jadi barakallahu fikum minyak wangi itu dari istrinya. Karena memang seorang wanita itu kan disuruh untuk barakallahu fikum pakai minyak wangi yang warnanya pekat tapi baunya soft ya. Baunya barakallahu fikum enggak menyengat kan gitu ya. Ya kalau fitnah beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu warnanya enggak ada warnanya. Tapi apa? Kalau bisa enggak ada warnanya. Tapi apa? Baunya kuat kan gitu. Ya kalau fitnah makmumcain barakallahu fikum. Nah. Ya kalau fitnah makmumcain barakallahu fikum. Nah di sini kalau fitnah pertanyaan Rasulullah SAW. Faqala ma hadza? Ini apa ini na barakallahu fikum? Ya kalau fitnah makmumcain barakallahu fikum. Berarti Rasulullah SAW enggak tahu ini warna apa kan gitu ya. Oh, tahu lah, ya, jelas kok mana kuning, ini warnanya za'faron kan itu ya, na'barakallahu. Tapi tanyakan, ada dua kemungkinan na'barakallahu. Ya, ya kalau fitnah makmumu, kemungkinannya ini untuk takkit, ada apa dengan antum, kan itu ya. Kalau fitnah makmumu, mungkin saat itu belum mendengar ada berita, ya, seorang menikah, tapi nggak tahu siapa, ya, kemudian tanyakan ada apa ini, ya. Maka na'barakallahu fikum dijawab ya buat saya habis menikah ya Rasul. Ini gitu ya. Ya qali fitnah kemudian barakallahu fikum. Wa ila kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika dalam perkara-perkara semacam itu misalnya ada teman antum ya na'barakallahu fikum. Kok mungkin na'barakallahu fikum di bajunya ada bekas-bekas minyak. Ini ada apa ini? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin antum bisa lihat di sarahnya. Ya. Itu termasuk ya, na'barakallahu fikum pertanyaan pada sesuatu yang enggak perlu. Na'barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat min husnil Islam, min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Na'am barakallahu fikum. Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam yang seorang dia meninggalkan sesuatu yang enggak perlu. Lah pertanyaan seperti itu enggak perlu. Enggak usah tanyakan. Misalnya na'am barakallahu fikum. Ada kuresan-kuresan kan gitu ya. Habis minyak wangi, pakai minyak wangi, dia kan ditelet-teletong, set-set gitu ya. Ya ada apa ini? Wah, curiga. Ini termasuk perkara yang apa? Yakni. Ya. Perkara yang gak perlu. Nah, barakallahu fikum. Ya, sehingga gak perlu ditanyakan yang semacam itu. Ya, ikhwani fitnah mukmuh. Antum bisa lihat di syarahnya. Syekh Muhammad Musyil Al-Zaymin rahimahutaala. Nah. Qala, maka Abdurrahman mengatakan, ya Rasulullah, ini tazawwajtu imra'atan. Ya. Wahai Rasulullah, aku habis menikah dengan seorang wanita, wahai Rasulullah. Ala wasni nawatin minal dhahab. Dengan mahar, ya, sebesar, seberat biji emas. Nawarakallah, seberat biji emas. Nawarakallah fikum. Qarifitullah marhamakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barakallahu laka. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Naam barakallahu fikum, memberkahimu. Dalam kondisi ya, naam barakallahu fikum yang apa? Yang menyenangkan kamu, kesenangan kamu ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kawan ibu-ibu, di sini ada syariat untuk mendoakan, ya, mendoakan bagi mempelai yang habis menikah. Nah, barakallahu. Dan biasanya dengan apa doa? Barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jam'a bainakuma fi khair. Gitu ya. Ya, kawan ibu-ibu, kemudian barakallahu. Dari hadis ini, barakallahu. Kalau sampean doakan barakallahu laka, bas, boleh. Ya. Kan lafaznya seperti barakallahu lak. Ya. Qarifitun rahmakumu. Atau barakallahu lak wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Itu maknanya amar semoga Allah memberkahi dirimu dalam semua keadaan, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah tetap diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qarifitun rahmakumu. Itu isyarat kalau yang namanya pernikahan itu enggak semuanya enggak melulu senang terus, ya kan? Kadang senang, kadang susah, kan itu ya. Qalibitullah makmusya'in barakallahu. Iya. Kadang-kadang nah, kita dapati kesenangan. Iya. Dan itu, nah barakallahu fikum, di awal-awal nah barakallahu fikum. Iya, demikian pula nah barakallahu fikum, kita dapati, iya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya. Maka, doa ini mencakup itu semuanya. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, iya, kita doakan kepada kedua mempelai ya agar senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qarifitun rahmakum syai'an barakallahu fikum. Naam. Setelah itu Rasul alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Abdurrahman bin Auf ya. Apa bimbingannya berkaitan dengan akad nikah yang telah ia ini jalankan. Ya qalibitlah mukmuh belum berikan bimbingan awlim walau bisat. Ya. Kalau gitu na'am warakallahu fikum bikin walimah. Ya qalibitlah mukmuh kalau begitu bikin walimah. Ini kan lafadznya apa? Amr ya. Na'am warakallahu fikum. Lafadznya amr. Lafadznya perintah. Wal amru yaqtadil wujub. Dan perintah itu na'am warakallahu fikum berfaedah wajib. Sehingga ya khani fitnah sebagian para ulama memandang wajib yang namanya al-ishad wal-i'lan. Ishad wal-i'lan itu dihukumi apa wajib karena perintah, ada perintah di situ. Ya khani fitnah kemudian barakallahu fikum. Ala kulli hal, na'am barakallahu fikum. Ya masyru'atul walimah fin nikah. Disyariatkannya walimah dalam pernikahan. Ya, walimatul urs. Ya, khalifitun rahmahumakumullah. Adapun lafad walau bisyat, itu tidak na'am warakallahu fikum mengharuskan walimah itu dengan kambing. Ya. Khalifah tentang makmumu. Bisa lebih daripada itu. Ya. Walimah dengan menyembelih sapi. Boleh enggak? Boleh. Walimah dengan menyembelih. Namorakulahikum. Unta. Monggo. Namorakulahikum. Saat ini kan satu ya. Namorakulahikum. Kalau 10 bagaimana? Monggo. Boleh. Namorakulahikum. Atau kurang daripada itu. Ya. Gimana kalau walimahnya menyembelih ayam? Ya monggo. Silakan. Namorakulahikum. Ya. Memang kalau nyembah apa awalimanya dengan ya bikin nasi goreng. Ya monggo namarakallahu fikum. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan walimah dalam sebuah pernikahan yang beliau jalani ya hanya dengan remukan roti. Ya khalifatullah makmumain barakallahu. Hanya dengan remukan roti, minumnya air hujan turun semalam. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi namarakallahu fikum. Enggak harus namarakallahu fikum walimah itu sesuatu yang menghebohkan, enggak harus namarakallahu. Kalau sampai nuruti kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, maunya yang wah kan gitu ya. Namanya entah makmumain barakallahu. Ya. Tapi Islam itu mudah. Ya, memberikan kemudahan kepada pemeluknya sehingga walaupun dalam hal walimah pun nam di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau mampunya mampu ya masak nih pakai nasi goreng tok kan gitu ya. Padahal kaya misalnya. Ya, jadi bahan pembicaraan. Kan gitu ya. Nah, barakallahu fik. Ya khalifatullah makmumain barakallahu fik. Ya. Dia mampu semuanya kalau bikin walimah ya nyembelih sapi gitu mampu nah barakallahu fik. Ya. Kan dengan itu kan bisa kemudian ia bagikan lebih luas kepada apa? Kepada tetangganya, kepada manusia, kepada yang lainnya. Khairatullah makmumain barakallahu fikum. Bisa berbagi. Ya. Yeah. Dalam keadaan seperti itu ternyata walimahnya sangat minimalis. Ya, yeah. Nawarakallahu. Jadi bicara. Artinya ya khairatullah makmumah disesuaikan dengan kondisinya. Kalau mampu ya mampu, sesuai dengan kondisinya. Ya. Yeah. Nah, barakallahu enggak mampu ya, sesuai dengan kondisinya. Ya khairifitnah makmumain barakallahu fik. Nah, ya khairifitin rahimahumullah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam. Yang pertama, karahatu tatyib biza'faron wa ma yadharu atharuhu min at-tayyib lirrijal. Ya, dimakruhkan memakai minyak wangi ya berupa za'faron ya atau minyak wangi yang memiliki warna yang pekat. Nih. Khalifatin rahmarakum mungkin amarakallahu fikum diambil dari apa? Dari tanda apa? Dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat asar za'faran, asar sufrah nampaknya diri Abdurrahman bin Auf. Namarakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas khalifatin rahmarakum untuk laki-laki di anak-anak dianjurkan kalau minyak wangi, pakai minyak wangi yang baunya menyengat, baunya kuat, nih warnanya lembut, warnanya anak-anak kalau nggak cireng gitu ya anak-anak kalau berbeda dengan apa wanita, nam warnanya bisa lebih kuat tapi baunya jangan menyengat anak-anak kalau ya kalau fitnah hukum. Kemudian yang kedua, istihbab takhfifus shadaq disunahkan untuk meringankan mahar. Fahadha Abdurrahman bin Auf. Dan ini Abdurrahman bin Auf, lam yastuq zawjatahu illa wazna khamsati dirahim min dhahabin. Ikhwani fi din rahimahullah wa rahmakumullah. Dan ini Abdurrahman bin Auf, beliau tidak memberikan mahar kepada istrinya kecuali seberat 5 dirham dari emas. Ya sekitar berapa ya? 7 gram gitu ya. Tapi udah banyak ya. Ikhwani fi din rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ya karena memang ikhwani fi din rahimakumullah wa barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat muhajirin. Ketika datang ke Madinah, ya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, barakallahu di antara, nah barakallahu program yang beliau, ya beliau canangkan, selain membangun masjid, ya, kemudian mensyariatkan azan, termasuk program beliau adalah mempererat hubungan sahabat-sahabat beliau, ya, antara muhajirin dan ansor. Ya kalau fitnah marhamakumullah, maka di antara upaya beliau barakallahu fikum, ya, beliau mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor. Sementara Abdurrahman bin Auf ini barakallahu fikum, yang datang dari Mekah ke Madinah, ya, enggak bawa apa-apa, hartanya tinggal semua di Mekah barakallahu fikum. Jadi ya ikhwan fillah barakallahu fikum, ketika datang ke Madinah itu Rasul alaihi wasallam persaudarakan beliau dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Ketika dipersaudarakan itu, Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Nih, saya punya banyak harta. Ya, nanti harta saya tak bagi. Separuh-separuh. Separuh buat saya, separuh buat kamu. Saya juga punya 2 istri. Silakan. Nih, antum lihat. Nah, barakallahu fikum. Mana di antara keduanya yang paling kamu sukai? Kamu pilih. Sebut namanya. Nanti tak cerai. Setelah nah, barakallahu fikum, idahnya selesai. Silakan dinikahi." Ya. Khalifatullah mukmincan barakallahu fikum. Maka Abdurrahman bin Auf, ya, beliau enggak menjadikan itu sebagai kesempatan. Wah, kesempatan rekna ora kelawi. Enggak. Eh, khalifatna bucan barakallahu fikum. Tapi ya khalifatna tiamalah. Eh, mengatakan barakallahu fi ahli kamal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada nam keluarga dan hartamu. Nah, barakallahu fikum. Beliau pun bertanya kepada saudaranya, "Aina suq?" Mana pasar? Eh. Ditunjukkan pasar dan beliau pun berbisnis di pasar. Ya qari fitna makmusyan barakallahu fikum. Setelah itu beliau jualan barakallahu fikum. Saking berkahnya jualan beliau, bahkan diibaratkan hatasannya batu dipegang sama Abdurrahman bin Auf jadi duit. Saking berkahnya. Ya qari fitna makmusyan barakallahu fikum. Setelah itu nikah. Lah wajar kalau awak kalau misalnya barakallahu fikum setelah lama gitu ya mungkin akhirnya beliau jadi saudagar kan itu ya. Awal-awal berarti kan masih itu, masih pas-pasan mungkin ya. Nah, makanya nama barakallahu fikum maharnya berupa apa? Nawa min zahab. Nah, barakallahu fikum. Mungkin saat itu mungkin kondisinya seperti itu. Punyanya seperti itu. Bahwa setelah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang kaya. Setelah itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, barakallahu fikum, kalau posisinya waktu itu beliau sudah kaya, kemudian ngasih mahar segitu, berarti bisa diambil ya, diambil faedah istihbabut tahrif fi shadaq. Kan gitu ya. Meskipun dia kaya, ngasih segitu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ikhwan fillah rahimahullah wa rahmakumullah. Tapi kalau posisinya masih di awal-awal pertumbuhan ekonominya ya, berarti kan enggak terlalu itu ya. Ngasih segitu nah sesuai. Ini ya, sesuai. Jadi sesuai dengan kondisinya. Ya kali fit nah, bukan berarti nah baru kalau kalau dia punya duit banyak nah baru kalau wah tahfif tahfif iya duitnya miliaran ngasih mahar 10.000 lah ya malu-maluin lah nah baru kalau kan ya uangnya miliaran nah baru kalau itu ngasih mahar 10.000 nah baru kalau ya kali fit nah jadi sesuai kan. Kemudian amarakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil juga. At-du'a'u lil mutazawwij bil barakah. Mendoakan. Dalam hadis ini amarakallahu fikum terdapat faedah disyaratkan mendoakan kebaikan bagi mempelai pria na'barakallahu fikum dengan doa berkah. Khalifatun rahmakum. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada apa? Abdurrahman bin Auf sebagai mempelai pria. Na'barakallahu fikum. Dan sebagaimana telah disebutkan doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ya kebaikanmu ya berkahi pula amarakallahu kesulitan kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kemudian berikutnya dari hadis ini namarakallahu diambil faedah masyru'yatu walimatil ursi disyariatkan untuk mengadakan pesta pernikahan. Ikhwalifidhahukum. Dan di sini ikhwalifidhahukum. Rasulullah SAW menyatakan. Aulim walau bisyatin. Sebagian para ulama ada mengatakan. Kalau bisa jangan kurang dari seekor kambing. Ya. Ya kalian jangan kurang dari seekor kambing. Aulim walau bisyatin. Ini apa duwe ya? Ya paling enggak kambing lah satu kan gitu ya. Ini duwe. Tapi ini enggak punya gimana lagi. Nah warakallahu fikum. Ya walaupun hanya separuh kambing. Ya separuh kambing. Ya. Allah bahasa nah warakallahu fikum. Walaupun hanya kepalanya sama tekleknya. Silakan. Nah warakallahu fikum dengan itu. Ya, habis itu adha biasanya banyak yang mengadakan walimah ya. Dapat kepala banyak, dapat kepala teklik-teklik. Na'barakallahu fikum. Labasan na'barakallahu fikum. Ya, masaan pakai walimah. Tidak apa-apa. Ya, walaupun hanya kepalanya. Ya, karifit lah marahmakmu. Kalau punya, ya jangankan satu kambing. Kalau bisa ya, ya dua, tiga gitu lah. Na'barakallahu fikum. Biar cukup semuanya. Mau santrinya 300 sekian orang kok. Cuman satu kambing ya. Cuman kebagiannya. Ya. Sak. Sedikit-sedikit kan. Ya. Ya kali fitnah hukummu. Paling enggak sebanyak ini ya. 3-4 gitu ya. Orang kalau baru cukup. Ya. Satu kambing misalnya. Dinikmati 10 orang. Ya. Berarti berapa orang. Ya? Berapa kambing itu. Orang kalau. Ya kada fitnah makmum. Selanjutnya enam. Ayat wa ilaiha aqarib az-zawjaini wal jiran wal fuqara wa ahli al-khair hendaknya diundang dalam walimah kerabat kedua mempelai juga tetangga-tetangga fakir orang-orang fakir dan orang-orang yang baik liyahsul at-ta'aluf wa tahullal barakah supaya terjadi keakraban dan mendapatkan berkah wa ayyajtaniba asyaraf wal mubaha, dan hendaknya dalam perkara walimah menghindari sifat berlebihan dan berbangga-banggaan. Nah, kemudian termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah istihbabu tasmiyati shodaqi fi aqdin nikah. Disunahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad pernikahan. Meskipun kalau tidak disebutkan sah, barakallahu fikum, pernikahan tersebut, ya, dan mempelai putri berhak mendapatkan mahar misil. Nah, kemudian termasuk yang bisa diambil dari hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, qala Syekh Abdul Rahman Sidi rahimahu taala, at-tahani fil munasabah, disyariatkan memberikan ucapan selamat pada momen-momen tertentu. Seperti momen pernikahan, kita kasih selamat. Selamat ya. Na barakallahu fikum. Tahani. Na barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan tentunya yang semacam itu biasanya disertai dengan doa. Ya, selamat ya. Na barakallahu laka, barakallahu wa jama'a. Ikhwani fillah pengucapan barakallahu. Khalifidin rahimahumullah. Dan di sini barakallahu fiik, sebagaimana kita nukil tadi, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau memberikan faedah i'lanun nikah biduf sunnah amal aghani al-mustamil ala mawa'id wal hamas wa nahwi dhalik fala mahdura fiha wa amal aghani allati fiha gharamun aw ma'a alatu tarb fa hadha fiya haramun. Mengumumkan pernikahan dengan duf, ditabut duf, itu perkara yang sunnah. Tentunya bukan alat-alat yang lain ya. Ikhwan fillah makmumun barakallahu fikum. Hanya duf. Adapun nyanyian-nyanyian yang mengandung nasihat, hikmah-hikmah. Atau nyanyian yang membangkitkan semangat. Barakallahu fikum. Maka tidak ada larangan padanya. Adapun nyanyian yang padanya ada unsur mengajak pada perkara yang haram, ya, atau mengajak pada perkara fahisyah, atau nyanyian yang disertai dengan alat-alat musik selain duf, maka yang semacam ini haram, ya, haram. Khalifatun rahmahumukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.